بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral ikhwah hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada atau bersama dengan bab yang ke-8 ma jaa fir ruqa wat tamaim, bab yang berkaitan atau berbicara tentang masalah ruqyah dan juga tentang masalah tamimah. Sebagaimana telah disampaikan bahwa penulis Kitabut Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di sini membawakan 6 riwayat. Riwayat yang pertama dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Riwayat yang kedua dari sahabah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan riwayat yang ketiga adalah dari Abdullah bin Ukaim. Naam. Yang riwayatnya marfu', artinya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat yang ketiga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Naam. Sehingga kita akan melangkah pada riwayat yang keempat. Akan tetapi kita perhatikan terlebih dahulu sebagaimana yang disebutkan pada matannya berkaitan dengan menggantungkan naam tamimah, menggantungkan hal itu yang mana berisikan dengan ayat Al-Quran. Kata penulis rahimahullah, lakin idza kana al-mu'allaq min al-Quran farakhasa fihi ba'du as-salaf وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه. Maknanya, akan tetapi tatkala al-mu'allaq yang digantungkan itu min al-Qur'an, dari ayat-ayat al-Qur'an, farakhasa fihi ba'du salaf, sebagian para ulama salaf memberikan rukhsah, memberikan dispensasi. Naam. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi. Dan sebagian yang lain dari salaf tidaklah memperkenankan atau tidak memberikan keringanan padanya. Wa yaj'aluhu minal manhiyyi anhu. Dan justru menjadikannya dari perkara yang terlarang. Minhum Ibnu Mas'ud. Di antara mereka dari salaf yang berpendapat demikian adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Menunjukkan dari kalimat ini adanya ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para salaf. Sebagian memberikan rukhsah, artinya membolehkan, dan sebagian yang lain tidak memberikan rukhsah dengan arti melarangnya. Di antara salaf yang memperbolehkan adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Naam. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan juga Abu Ja'far al-Baqir. Naam. Terkait dengan Abdullah bin Amr ibn al-As, jika dinisbatkan kepada beliau, riwayatnya lemah. Naam. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Amr waktu itu mengajarkan hafalan kepada anak-anaknya yang sudah besar. Dan beliau menulisnya di papan dan menggantungkannya di leher anak-anak yang masih kecil. Nah, maka secara zahir waktu itu beliau menggantungkannya di papan supaya dengan tujuan anak-anak yang masih kecil tadi bisa menghafalnya, bisa menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, pembahasan kita berkaitan menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang di sana adanya pembicaraan di kalangan salaf, adanya dua pendapat tadi. Di antaranya yang membolehkan adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan ternyata riwayatnya lemah. Jika dinisbatkan kepada beliau menggantungkan tadi di papan agar anak-anak yang masih kecil bisa menghafalnya, maka itu bukan termasuk tamimah. Bukan kategori pada pembicaraan tentang tamimah yang terlarang. Kenapa? Karena tamimah ditulis di kertas dan bukanlah di papan. Naam. Dan dengan dalil bahwa juga beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan hafalan kepada anak-anaknya yang sudah besar. Maka bagaimanapun juga, itu adalah terkait dengan pribadi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dengan demikian tidak meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari kibar as-sahabah, pembesar-pembesar para sahabah yang tidak mengajarkan seperti apa yang diajarkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Ini jika dinisbatkan kepada beliau dengan dalih bahwa hal itu diberikan rukhsah atau diperbolehkan. Pendapat atau kelompok yang tidak memperbolehkan sebagaimana di akhir matan disebutkan diantaranya adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Selain beliau juga adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini dari perkataan sahabah Hudzaifah dan Uqbah Ibni Amir Ibni Uqaim. Dan ini perkataan dari sahabah Hudzaifah Ibnu Yaman dan juga Uqbah Ibni Amir Ibni Uqaim radhiyallahu anhum dan sekelompok para tabi'in. Naam. Mereka semua yang melarangnya atau tidak memberikan rukhsah keringanan menggunakan tamimah sekalipun dari tulisan atau ayat-ayat Al-Quran berdalilkan dengan dalil yang sebelumnya. Nah, berdalilkan dengan hadith-hadith yang semakna dengan ini. Nah, sehingga hadith tersebut menunjukkan sikap kehati-hatian para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum dari perbuatan kesyirikan. Nah, bentuk kehati-hatian. Nah, yang jika diberikan sedikit celah, artinya dengan makna diberikan rukhsah, maka khawatirnya akan bermudah-mudahan sehingga menyeret pelakunya nantinya pada kesyirikan. Dan mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala anhum bersikap keras untuk mengingkarinya walaupun perbuatan itu terkategorikan sebagai syirkul asghar sekalipun, tergolongkan sebagai syirik yang kecil sekalipun, maka dengan itu mereka tidak memberikan sedikit keringanan. Dari dua pendapat tadi, pendapat yang kedua itulah yang sahih, pendapat yang benar. Nah, dengan beberapa alasan. Nah, dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, sebab melarangnya itu karena larangannya bersifat umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya, sehingga berlakulah secara umum selama tidak datang dalil secara khusus. Ini alasan yang pertama. Karena apa? Karena larangan itu bersifat umum, maka kita berjalan sesuai dengan keumumannya selama tidak ada dalil atau riwayat berikutnya yang mengkhususkannya. Yang kedua, untuk saddud dari'ah. Apa maknanya saddud dari'ah? Untuk menutup jalan. Tidak diberikan celah sedikit pun, sebagaimana tadi telah disebut, yang akan berakibat cepat ataupun lambat merembet kepada pengagungan. Ini khawatirnya. Baik waktu yang singkat maupun waktu yang agak lama, satu saat akan merembet kepada perbuatan kesyirikan. Nah, yang ketiga, kalau perkara itu digantungkan, maka orang yang membawanya akan menghinanya. Nah, pada saat dia buang hajat, ya, dia akan pakai itu, digantungkan terus, tidak boleh dilepas. Sehingga termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, termasuk ketika dia buang hajatnya, maka harus dia bawa, harus dia pakai. Sementara di dalamnya ada tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran. Itu bentuk penghinaan kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga istinja ketika dia bersuci. Setelah dia buang hajat, tidak sepantasnya. Al-Quran adalah kalamullah, tidak sepantasnya untuk itu. Nah. Atau sekalipun hal itu yang digantungkan dari ayat-ayat Al-Quran tadi, maka orang yang memakainya merasa selama ayat ini, ayat kursihkah atau ayat yang lainnya ada di dada saya atau di badan saya, maka saya akan selamat, maka saya akan dapat perlindungan. 6. Maka dari dua pendapat tadi adalah pendapat yang kedua yang mendekati atau bisa dikatakan yang benar. 6. Walaupun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah belum bisa dikatakan bahwa itu diharamkan. 6. Pendapat yang menyatakan memberikan keringanan tadi walaupun tidak sampai pada derajat at-tahrim, diharamkannya. Beliau dalam masalah ini tawakuf, beliau tidak menghukuminya. Yang jelas beliau mendudukkan bahwa di penjelasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala bahwa di sana adanya khilaf di antara pendapat para salaf, dan pendapat yang kedua tadi itulah yang mendekati kebenaran dengan beberapa tiga alasan yang telah disebutkan. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang ingin ditegaskan untuk memperjelas pada keterangan terakhir pada kajian yang lalu. Kita melangkah pada riwayat yang keempat. Warawa Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, an Ruwaifi, dari sahabat yang bernama Ruwaifi. Beliau adalah Ruwaifi bin Thabit. Beliau adalah Ruwaifi bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. 6. Berkata Ruwaifi, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan kepadaku, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bik. Wahai Ruwaifi, la'alla al-hayat, barangkali hidupmu atau umurmu, satatulu bik, berumur panjang. 6. Nampaknya ini termasuk tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Diberitahukannya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sahabat Ruwaifi memiliki umur yang panjang. Disebutkan bahwa beliau hingga hidup sampai umur sehingga tahun ke-56 Hijriah. Beliau berumur panjang hingga tahun ke-56 Hijriah. Sebagian pendapat menyatakan sampai umur 5 sampai pada tahun 53 Hijriah. Entah berapa pastinya umur beliau, yang jelas beliau hidup sampai tahun tersebut, yang mana beliau wafat di Burqah. Nah, beliau wafat di Burqah saat beliau menjabat sebagai gubernur di Mesir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'alla al-hayat satatulu bik. Barangkali engkau diberikan usia yang panjang. Fa akhbirin nas anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu. Fa akhbirin nas, kabarkan atau sampaikan kepada manusia, kepada yang lainnya. Yang menunjukkan ini kewajiban agar beliau menyampaikan kepada sahabat yang lainnya, kepada yang siapapun yang beliau bisa sampaikan. Dan ini sekali lagi tidak khusus bagi Ruwaifi, akan tetapi pada generasi berikutnya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sampaikan kepada manusia. Akhbirin nas. Apa yang beliau perintahkan untuk disampaikan? Anna man aqada lihyatahu. Bahwa sungguh seorang yang menggelung atau mengikat lihyatahu, jenggotnya, au taqallada wataran, atau dia memakai kalung yang terbuat dari watar, sebagaimana sudah kita sebutkan maknanya, nah, yang terbuat dari tali busur panah, au istanja biroji'i dabbatin, atau dia istinja. Nah, dia beristinja biroji'i dabbatin, dengan kotoran binatang. Au azmin, atau dia beristinja dengan tulang. Siapa yang melakukan itu semua? Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu. Maka sampaikan, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bari'un, berlepas diri, minhu, darinya, dari pelaku tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa perbuatan seperti ini adalah terlarang. Apa yang beliau katakan? Man aqada lihyatahu, siapa yang mengikat, menggelung jenggotnya. Karena ini menyerupai apa yang dilakukan oleh sebagian orang, mengikat ujung kumisnya diantaranya. Nah, di mana dia biarkan ujung kumisnya tadi diikat dan jenggot termasuk bagian darinya. Kita sempat menyaksikan seperti ini. Maka yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam mengikat jenggotnya tadi, kebiasaan di masa jahiliyah. Nah, mereka lakukan tadi, menggelung jenggot tadi, yang ditafsirkan dengan dua kemungkinan. Makna aqada lihyatahu dimaknai dengan dua ihtimal, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mereka lakukan pada saat perang. Nah, ini sebagai ciri khas sebagian orang-orang ajam yang suka mengikat dan menggelung jenggot. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, tujuannya apa? Al-iftikhar wal-azamah. Untuk kesombongan, untuk bangga-banggaan, wal-azamah, dan juga untuk kebesaran. Nah, baik yang diikat itu bagian pinggirnya, atau mungkin bagian tengahnya. Liyu'lam annahu rajulun azim, wa annahu sayyidun fi qawmih. Menunjukkan kebesaran bahwa dia adalah seorang yang punya kedudukan, dia seorang sayyid fi qaumi, pimpinan pada kaumnya. Itu cirinya seperti itu di masa jahiliyah. Kemungkinan yang kedua untuk membentuk rambutnya supaya mengombak atau supaya keriting. Ya. Diikat seperti itu. Dan ini sebagaimana perbuatan kaum waria. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, untuk bisa kita tambahkan, al-khauf minal ain. Rasa takutnya dari timpaan penyakit ain. Timpaan penyakit mata disebabkan hasad. Sehingga salah satu cara di masa jahiliyah adalah mengikat jenggotnya. 6. Idza kanat hasana wa jamila thumma aqadat asbahat qabiha. Jika dia nasibnya adalah baik, maka dia mengikatnya. 6. Supaya tidak tertimpa dengan bala dari sesuatu yang tidak dia inginkan, maka dia lakukan seperti itu. Wa ba'dul ammah, sebagian orang, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, apabila datang makanan dari pasar, mereka ambil sedikit darinya, kemudian mereka lemparkan ke tanah. Mereka sudah belanja, sudah beli makanan dari pasar, kemudian diambil sedikit saja. Nah, entah seberapa kemudian dia lemparkan, dibuang ke tanah. Nah, tujuannya daf'an lil ain, tujuannya untuk tolak bala, untuk menolak penyakit ain. Barangkali mungkin kita pernah saksikannya, mewakili dari barang makanannya hari itu diambil sedikit, dia buang ke tanah. Nah, wa hadza i'tiqadun fasid, ini merupakan akidah yang rusak, wa mukhalif liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisih dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saqatat luqma ahadikum falyumit ma biha minal adza wal ya'kulha. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza saqatat luqma ahadukum, jika sesuap atau sedikit dari makanan kalian itu jatuh, fal yumit biha minal adza, maka hendaklah dia pungut, dia bersihkan dulu dari yang kotor, wal yakulha, kemudian dia makan. Kita makan apa? Makan nasi. Jatuh berapa biji ke karpet kita, ke lantai kita, ambil. Nah, kalau kita mungkin sanksi apa kotor apa enggak, bersihkan. Nabi katakan, fal yumit biha ma biha minal adza, pungutlah, bersihkan dari yang kotor, wal yakulha, kemudian dia makan. Sampai seperti itu, Islam mengajarkan untuk kita menghargai dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun tersisa. Sampai disebutkan dalam hadis bahwa kita makan, kita sampai bersih. Makan yang terakhir darinya itulah barokah. Kita tidak tahu di mana letak barokahnya, apakah di awal kita makan, atau di tengah kita makan, atau di akhirnya. Sehingga kita tidak tahunya tadi, mau tidak mau harus kita habiskan. Sampai kita jilat, adanya sunnah untuk dijilat. Semua tadi sebagai bentuk syukur terhadap kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara jahiliyah dan yang berpikiran semacam itu adalah justru dia buang sebagai bentuk wasilah untuk tertolaknya sesuatu yang dia tidak inginkan. Kembali bahwa Nabi perintahkan untuk menyampaikan, man aqada lihyatahu, siapa yang menggulung, mengikat jenggotnya. Au taqallada witran, atau dia memakai kalung dari tali busur panah. Nah, yang maksudnya adalah tamimah. Aw istanja bi raji'i dabbatin aw azmin, atau dia beristinja. Dia istinja artinya izalah atharul kharij minas sabilain, membersihkan bekas yang keluar dari dua jalan. Nah, kotoran baik dari depan ataupun dari belakang, maka membersihkannya namanya istinja. Izalah atharul kharij minas sabilain. Nah, mereka beristinja biroji'i dabbah, dengan kotoran binatang. Sampai pada tahapan seperti itu, bentuk jauhnya mereka dari sikap kebersihan, melakukan istinja dengan kotoran binatang. Aw azmin, ataupun dengan tulang. Nah, yang padahal tulang itu adalah kotoran. Nah, makanan dari jin itu dipakai untuk beristinja. Nah, maka hal itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentu setiap dari apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam padanya kemudaratan. Apakah kita tahu di sana alasannya ataukah tidak? Maka yang jelas kewajiban bagi kita adalah meninggalkannya. Naam. Wa kullu dhanbin qurina bil bara'a min fa'ilihi fa huwa min kaba'iriz dzunub. Perhatikan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa kullu dhanbin, setiap yang namanya dosa, qurina bil bara'ah, jika dikaitkan atau digandengkan dengan al bara'ah min fa'ilih, berlepas diri dari pelakunya, fahuwa min kaba'iriz dzunub, maka itu termasuk jenis dosa besar. Buktinya di akhir hadis, fa inna Muhammadan bari'un minhu. Maka katakan, sampaikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Berarti perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi adalah min kaba'iriz dzunub dengan dalih kullu dzambin qurina bil bara'ah min fa'ilih. Setiap dosa yang dikaitkan nam disejajarkan dengan berlepas diri dari pelakunya, maka termasuk dosa-dosa besar. Nam. Berikutnya riwayat yang kelima dari Sa'id bin Jubair, dari sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, man qata'a tamimatan. Naam. Sebelum memasuki riwayat kelima, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa berlepas diri di situ adalah berlepas diri dari perbuatannya. Naam. Maka hal ini tidaklah benar. Apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa berlepas diri situ dari perbuatannya saja dan tidak dan bukan kepada pelaku, bukan termasuk kepada pelakunya, adalah pendapat yang tidak benar. Karena Imam Nawawi rahimahullah sering menafsirkan hadis dengan menyimpangkan dari zahirnya. Naam. Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau rahimahullah, sehingga berlepas diri di situ dari perbuatannya dan juga dari pelakunya. Bisa dipahami? Al-Imam Nawawi hanya menyatakan berlepas diri dari perbuatannya saja. Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari perbuatan semacam itu. Beliau tidak sebutkan bahwa berlepas diri juga kepada pelakunya. Sementara penafsirannya adalah baik perbuatannya maupun kepada pelakunya. Hadis kelima dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Rawahu Waqi'. Bahwa siapa yang memutuskan, man qata'a tamimatan, memutuskan tamimah min insan dari seseorang, kana ka'adli raqabah, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Siapa yang memutuskan, yang dengan arti dia menyelamatkan saudaranya yang terjatuh kepada kesyirikan dengan bergantung hatinya dan perbuatannya kepada selain Allah, nam, maka salah satu bentuk menyelamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga disebutkan pada riwayat ini, kana ka'adli raqabah, maka tindakannya sama seperti memerdekakan budak. Nam. Disebutkan ka'adli raqabah, memerdekakan budak, agar bisa difahami bagaimana besarnya nilainya. Perbudakan masih berlangsung di masa itu, sehingga betapa besarnya membebaskan budak. yang tidaklah mampu bisa dilakukan kecuali orang-orang yang banyak memiliki harta, sehingga begitu besar nilainya, agar termotivasi sahabat dan juga umatnya. Begitu besar seseorang ketika menuntun saudaranya kepada tauhid dan memberantas menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Naam." Dia memutuskan Tamimah tadi, "Faka'annahu a'taqahu minasyirki." Seakan-akan dia memutuskan dari perbuatan kesyirikan. "Fafakkahu minannar." Dan seakan-akan pula dia melepaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. "Walakin yaqta'uha billati hiya ahsan." Beliau ingatkan agar dilakukan itu billati hiya ahsan, dengan cara yang sebaik-baiknya. Memang itu syirik. Saudara kita, di antara saudara kita kaum muslimin, ada yang memakai seperti itu. Bagaimana supaya dia bisa menanggalkan, bagaimana supaya bisa dia mau melepaskan? Bentuk nasihat, bentuk cara kita nahi mungkar, billati hiya ahsan, adalah dengan cara yang baik. Tutur kata kita sampaikan, "Pak, Mas, Bu, Mbak," dan sebagainya, itu tidak boleh. Nah, besar urusannya di hadapan Allah, itu perbuatan dosa besar. Kalau itu sampai belum dilepas sampai ketemu ajal, maka berakibat yang fatal, menjadi kekalnya di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mau melepas sendiri dengan berangkat dari hatinya, alhamdulillah. Jika kita berusaha untuk sedikit agak berusaha untuk bisa kemudian pada targetnya dia bisa melepaskan dari perbuatan semacam itu. Taib, sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kelanjutannya pada waktunya nanti bi'idznillah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.